Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita dipuji orang, pasti yang dipuji itu adalah pemberian Allah. Kalaupun kita dipuji orang, pasti kita dipuji karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan dan kekurangan kita. Oleh karena itu, kalau kita dipuji orang, tidak boleh menikmati pujian, melainkan harus mengembalikan pujian itu sesegera mungkin kepada Allah, agar kita tidak mengaku-ngaku sesuatu yang sebetulnya bukan milik kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kalau kita mengatakan segala puji hanya milik Allah, hanya bagi yang dipuji-puji orang, karena itu tidak sesuai antara ucapan hamdalah dengan kelakuan. Orang-orang yang senang dipuji orang, maka dia bisa kehilangan pahala karena dia sudah bukan lillahi ta'ala lagi. Salah satu bahaya besar yang menghilangkan pahala adalah kerinduan kita berkedudukan di sisi makhluk, kerinduan kita dipuji, dinilai, dikagumi oleh makhluk. Kalau yang kita andalkan adalah amal-amal, maka hilang pahalanya. Maka mari kita jiwai setiap mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, artinya kita jangan masuk ke wilayah orang-orang yang pengen dipuji dan menikmati pujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar, ini kajian disampaikan dari Masjid Al-Hidayah. Kalau kemarin dari Masjid Darul Islah dan sekarang Al-Hidayah. Alhamdulillah. Kemarin ada tayangan dari di TV One tentang Ustadz Abdul Somad yang mendapatkan informasi sehingga menulis di dalam salah satu medsosnya membatalkan beberapa ceramah karena ada intimidasi dan suasana yang kurang kondusif. Apa yang kita lakukan kalau kita mendapatkan seperti ini? Tentu saja yang pertama adalah tabayyun. Kita harus membiasakan mengambil sikap apapun dengan sesuatu yang bal, benar, akurat, lengkap. Ulangi, benar. Karena kita tidak mungkin bertindak tanpa informasi yang benar. Juga repot kalau kita bertindak tanpa informasi yang akurat. Dan bermasalah kalau kita tidak bertindak dengan informasi yang lengkap. Ini harus dijadikan tradisi bagi kita semua. Kalau bicara harus bal, benar, akurat, lengkap. Nah, hadirin sekalian, sebelum kita lanjutkan, jadi kalau ada orang yang mengatakan nanti saya mau bertamu ya, kapan? Nanti. Nah, ini tidak boleh kita ngobrol gitu. Karena ini bisa jadi benar tapi tidak akurat. Saya bakal datang sama teman-teman. Nah, ini juga harus dikejar. Karena kalau hanya dengan teman-teman berapa banyak? Terus mau berapa lama nanti di bertamunya? Beberapa hari. Ayo, berapa hari? Bingung kan? Ya mudah-mudahan sesudah ada berita itu segera akan ada informasi yang bal dari beliau. Kenapa ya orang ada yang penceramah, ada yang dihalang-halangi? Secara umum kita harus tahu juga, pertama, Siapa yang menghalang-halanginya? Lalu apa penyebabnya? Kalau ini terlepas dari kejadian dengan Ustadz ya, beliau. Tapi kalau secara umum, kalau kita dihalang-halangi, misal saya juga sudah pernah dulu dihalang-halangi waktu di Pulau Seribu, itu gara-gara ikut di 212. Tapi sesudah didatangi ke sana hanya 5 orang saja ternyata yang ada di sana, dan itu juga kelihatannya ya sesuka-sukanya saja, atau mungkin ada yang menggerakkan, gak tau lah. Kalau memang dihalang-halangi karena ceramahnya yang salah, isi ceramah yang salah, maka ini yang paling bertanggung jawab adalah majelis ulama untuk mengingatkan, bukan orang sembarang menghalangi, betul? Kalau dihalang-halangi karena pernah melakukan tindakan kriminal, misalkan, berarti itu polisi yang harus mengurus. Jadi kalau masyarakat menghalangi masyarakat lagi, ini harus dilindungi. Kalau tidak melanggar agama dan tidak melanggar hukum negara, benarkah? Kalau setiap perbedaan pendapat lalu langsung menghalang-halangi, saya kira menjadi berantakan negeri ini. Sekarang momentumnya sudah lebih dekat kepada pilpres. Akibatnya orang mudah dikait-kaitkan. Karena beliau tokoh populer, kebetulan tidak ada pernyataan mendukung, ya. Nah ini bisa diplesetkan oleh sebagian orang, oh ini bisa jadi memang direkayasa. Ini sudah terdengar ya di masyarakat bahwa boleh jadi ini memang direkayasa nih. Ini kan bahaya, jadinya suudon, betul tidak? Ada yang mengatakan, wah ini memang wasit nih katanya yang sudah mulai main. Kalau wasit main, atau permainan jadi jelek. Kalau wasit main bola bahkan ngegolin, nah ini lebih kacau lagi. Pasti penonton banyak yang marah. Kemudian permainan jadi sangat kacau dan tidak kredibel lagi permainan itu. Dan profesi wasit ambruk. Menjadi sebuah perilaku yang hina kalau wasit ikut main. Ini mah kita ngomong pertandingan sepak bola ya. Kalau kan ada wasit sederhananya dan ada penonton. Indah itu adalah kalau pemain bertanding dengan sportif dan wasit menjalankan fungsinya dengan adil dan penonton mengamati dengan seksama. Parah kalau wasit ikut main. Udah dia tidak adil, dia nendang bola lagi ngegolin, kacau permainan. Permainan kacau, penonton kecewa, bahkan marah. Yang menang pun tidak ada kebahagiaan, bahkan bisa dianulir kemenangannya, betul? Nah, ini kerugian besar. Kalau ini tidak segera diselesaikan dengan adil, ya, maka kecenderungan orang akan mudah, ya seperti kemarin ada kejadian Neno Warisman, kemudian itu mudah sekali tergiring menjadi, oh ini ada ketidakadilan di dalam. Nah ini membuat suasana menjadi banyak buruk sangka. Kemudian curiga, ya. Dan menjadi menakutkan. Yang beda pendapat nanti bisa dipersekusi begitu. Nah ini makanya besar harapan tidak berlarut-larut, ya. Segera ada kejelasan, Ustadz Abdul Somad segera menjelaskan ini, panitianya siapa yang merasa terancam, polisi bertindak dengan adil dan sebagainya, sehingga jelas, bal. Nanti kalau tidak, ya akan tadi itu. Bagaimana kalau misalkan nyata ada wasit yang tidak adil, pertama wasit ini melanggar sumpah. Yang kedua, kalau di sebuah negara, ada yang begitu berarti sudah mengkhianati rakyatnya. Karena rakyatnya lah yang membiayai, menggaji, mencukupi. Ketiga, mengkhianati negaranya. Karena negara ini sedang berproses untuk mencari pemimpin yang bisa memimpin negara ini. Nah, kalau proses ini dilakukan dengan tidak adil, dia mengkhianati negerinya sendiri. Ini demikianlah kalau di sebuah negara ada alat negara yang tidak adil, maka dia sudah berkhianat kepada bangsanya. Makanya ini harus diantisipasi supaya tidak terjadi di mana-mana termasuk di negeri kita. Nah, makanya haruslah segalanya berdasarkan bal. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, tetap tenang ya. Pilpres ini jangan sampai jadi segala-galanya. Ini ada yang nanya terus, posisinya di mana? Atau berpihak kemana? Saya mah pembela kebetulan. Kan ada pembela kebenaran, ada pembela kebetulan. Jadi begini hadirin, posisi AA nih, gak apa-apa saya sampaikan di sini. Ceritanya sih ingin mengamalkan surat Al-Hujurat ayat 10 dalam pemahaman yang sederhana ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah. Ini di antara dua saudaramu yang berseteru, mungkin pilpres ini akan ada sedikit perbedaan ya, suasana udah kita rasakan itu. Sedangkan ini mayoritas sama-sama saudara kita, orang beriman. Maka wa aslihu baina akhwaikum, sebetulnya harus ada pihak ketiga, yaitu pihak yang berupaya mendamaikan. Ya apalah saya, tapi setidaknya pengenlah suasana ini damai. Makanya kalau ada yang nanya, posisinya apa? Nah ceritanya sih pengen ngamalin Al-Hujurat ayat 10 ini. Pengen di tengah weh, ayo damai, damai. Bukan wasit, tapi supporter yang menginginkan pertandingan ini bagus. Kalau wasit harus menjaga pertandingan. Kalau ini mah yang menginginkan pertandingan ini aman. Setuju? Setuju? Setuju? Apa yang paling penting di dalam pilpres ini? Satu, yang harus kita jaga adalah akidah. Jangan sampai pilpres merusak akidah. Apa merusak akidah? Yaitu menuhankan pilpres. Seakan-akan pilpres inilah yang menentukan hidup mati dunia akhirat kita. Apalagi kalau sampai ngomong, kalau presidennya ini akan terjadi begini, kalau presidennya itu akan terjadi begitu. Oh, berarti kita sudah melewati Allah dong. Dari dulu udah sering ganti presiden, benar? Gini-gini aja ya. Bukan berarti tidak boleh serius, silakan. Tetapi kalau sudah sampai melupakan Allah, seakan-akan yang menentukan bahagia sengsara hidup mati kita itu adalah pilpres, itu sudah salah. Yang menentukan presiden, apalagi kita harus melakukan ini. Kalau menganggap ikhtiar sebagai penentu, itu juga salah. Karena yang menentukan itu adalah Allah. Ikhtiar itu adalah amal soleh. Makanya hati-hati nih, kalau membahas pilpres tidak sampai ngobrolin tentang Allah. Tuh surat Ali Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah tuh yang menetapkan, Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, Allah ambil kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Allah muliakan siapa yang Dia kehendaki. Allah hinakan siapa yang Dia kehendaki. Di tangan Allah lah segala kebajikan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tuh baca, setiap kali kita ngobrolin pilpres ataupun pilgub, pilkadal dan sebagainya, baca ayat itu supaya kita tidak lupa ke Allah yang menentukan siapa yang akan jadi presiden. Jangan sampai ngobrolin pilpres, ngobrolin kandidat, sampai lupa ke Allah. Ini yang bahaya. Harusnya pilpres itu nambah iman, nambah yakin, bukan melupakan Allah. Harus ada nih pihak-pihak yang berjuang supaya umat ini jangan sampai mengabaikan akidah gara-gara pilpres ini. Jangan sampai, wah kalau presiden itu kita pasti begini. Oh belum tentu. Siapa tahu pas dilantik meninggal, betul tidak? Hah? Jangan, jangan. Kita boleh memprediksi, tetapi kita tidak boleh menentukan, benar? Ayo masyarakat, ini mau pilpres, istiqoroh. Cari informasi yang benar, akurat, lengkap, istiqoroh. Allah lah yang maha menentukan. Banyak ibadah, banyak doa. Karena Allah yang kuasa menentukan. Bagus pilpres membuat orang beriman. Dua, yang harus kita jaga adalah sama-sama jaga akhlak. Satu, jaga akidah. Yang kedua, jaga akhlak. Jangan sampai gara-gara pil ini, kan ada beberapa jenis pil ya. Ada pil kada, ada pil K, pil KB ya. Ini pilpres. Jangan sampai gara-gara pilpres akhlak jadi jelek. Pikiran penuh dengan prasangka, mulut. Ah pokoknya mah itu yang Al-Hujurat 11-12. Sering mengejek, mengolok-ngolok pihak lain. Kemudian layaskor kaum, jangan mengolok-olok, jangan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, jangan saling mencela. Oh, mencela ini, mencela itu, pelanggaran. Jangan saling panggil memanggil dengan gelaran buruk, kecepret misalkan. Saya enggak nyebut cebong dan kampret, sudah selesai ya, disingkat kecepret. Jangan sampai panggil-memanggil satu pihak dengan panggilan-panggilan yang tidak benar. Jadi dosa aja ini. Pilpres itu ajang mengumpulkan dosa, mau apa? Bekal mati kita ini, betul tidak? Masa gara-gara ini satu tahun umat jadi berlumur dosa? Halo? Gak boleh. Sibuk dengan prasangka buruk, sibuk dengan wala tajassasu, jangan nyari-nyari aib. Wah, kerjaan kita nyari aib. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan bergibah, ngomong gibah terus. Hei, tidak bisa. Siapapun ulama yang ikut dalam pilpres ini, baik di pihak sini, pihak situ, semuanya tugasnya sama, jaga akhlak umat. Jangan sampai umat jadi rusak akhlaknya gara-gara yang 5 tahun sekali ini. Dan udah sering dari dulu pilpres ini. Harus ada kesepakatan. Bangsa ini tegak bukan karena presidennya, karena akhlak bangsanya. Benar? Sepakat? Kenapa jadi melongo begini? Yang ketiga, jaga ukhuwah. Satu, jaga akidah. Dua, jaga akhlak. Tiga, jaga ukhuwah. Ukhuwah ini dua, ada ukhuwah Islamiyah, sesama umat Islam, dan ukhuwah wathoniyah. Kita harus meyakini bahwa sebagian besar penduduk bangsa ini adalah umat Islam. Tetapi kita pun harus menyadari bahwa bangsa ini dibangun atas kesepakatan juga dengan beberapa umat yang lain. Tidak bisa dinafikan, ini benar-benar ada. Tapi kita umat Islam karena mayoritas, kalau dulu tumpah darah, pasti yang paling banyak tumpah itu darahnya umat Islam. Kalau ada tokoh agama yang berjuang memerdekakan bangsa ini dulu, pasti itu lebih banyak darah ulama dibanding dengan para pemimpin agama lain. Ini fakta, benar? Gak bisa dipungkiri hadirin, sejarah sudah menunjukkan begitu. Oleh karena itulah, siapa yang paling mencintai bangsa ini, udah pasti tuh bangsa yang paling banyak tumpah darahnya. Yang paling banyak tokohnya itu para ulama, ya kita semua. Walaupun kita tidak menafikan tokoh-tokoh agama lain yang sama-sama anak bangsa ini juga mencintai negeri ini. Jadi salah besar kalau mencurigai umat Islam, padahal kita yang tumpah darah untuk memerdekakan negeri ini. Benar? Makanya kita jaga baik sesama umat Islam maupun dengan sesama agama lain yang memang jadi anak bangsa negeri ini. Jadi indahnya mah ini tuh lihat kemarin Asian Games, segitu sukacitanya. Betul? Ada perlombaan, ada pertandingan. Harusnya kan dendam nih antar negara sekarang, ya. Tapi karena niatnya sport, sportivitas, kalau kita mau, ya sudah. Kalau saya sarankan sih jangan dalam bentuk pertandingan ya. Pilpres itu dalam bentuk perlombaan. Apa bedanya perlombaan dengan pertandingan, Pak? Ayo. Ah, jawab atuh, Pak. Jangan diam aja. Kalau pertandingan, inyu saling memukul, saling mengalahkan. Pertandingan, silat, saling ngebanting. Betul tidak? Kalau perlombaan tidak ada tuh, Pak. Coba perlombaan lari, apakah saling menengkas? Saling sledding? Enggak ada. Perlombaan renang, apakah saling menenggelamkan? Sudah, Mas. Stop. Stop. Cukup, ya. Di dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua lihat yang bergerak. Cukup, ya. Tidak apa-apa. Sayang waktunya sedikit untuk memperhatikan terus yang lain ya. Udah duduk di sini aja Mas, ikut ngaji Mas. Hey. Jadi duduk, nah set gitu ya. Nah, kalau jalan-jalan terus nanti semua orang lihat yang jalan-jalan. Set duduk ya, stop. Nah, niatnya baik. Jadi lupa lagi saya ngomong apa tadi. Nah harusnya fastabiqul khairat. Para kandidat ini berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik. Para kandidatnya berlomba-lomba, tim sesnya berlomba-lomba, berniat baik dan berbuat yang terbaik. Kalau niatnya baik, caranya baik, semuanya menang. Bangsa ini menang, semuanya menang. Walaupun yang jadinya cuma sepasang, tapi kalau niat baik, cara baik, menang. Karena sudah jadi amal soleh. Walaupun kalah, legowo, itu jadi pendidikan besar bagi anak bangsa ini. Betul? Wasit juga berusaha melakukan yang terbaik, seadil-adilnya, menang. Inilah sebetulnya pilpres yang kita harapkan. Semuanya menang, bangsa ini menang. Betul tidak? Tapi kalau sudah kekanak-kanakan, semangatnya semangat bertarung seperti dengan musuh, saling menghina, membantai. Tambah lagi kalau ada penonton yang ngaco plus wasitnya yang gak benar, ini bangsa kacau. Aib akan tercatat dalam sejarah nanti bagaimana aib tahun 2019 ini. Malu yang hidup nih di angkatan sekarang nanti disebut-sebut oleh sejarah. Pemilu terburuk tahun sekian, gak ada yang benar. Ah, tidak boleh terjadi. Ini sekarang episode kita nih, betul tidak? Makanya besar harapan para kandidat ini sepakat. Ini fastabiqul khairat. Berlomba-lomba punya niat baik, berlomba-lomba dengan cara yang baik, ide baik, gagasan baik. Mana yang paling baik, niat dan caranya itu yang kita pilih. Dan aparat juga betul-betul menjaga kehormatan, menjaga izzah, ya martabat sebagai aparat negara, bukan aparat kandidat. Sebagai abdi negara, bukan abdi kandidat. Kalau ini terjadi, terhormat. Tercatat oleh bangsa ini sebagai patriot-patriot negeri ini. Kalau jadi abdi negara. Tapi kalau jadi abdi kandidat, hina dina. Kalau jadi abdi kandidat, berkhianat terhadap Allah, sumpahnya dikhianati, berkhianat terhadap rakyat yang mencukupinya, yang menggajinya, berkhianat terhadap bangsa ini dan negara ini. Karena akan mewariskan sebuah kondisi pemilu yang tidak adil. Aib. Dunia akhirat bakal ditanggung. Itu adalah harapan kebaikan dari kita semua. Semuanya fastabiqul khairat. Termasuk para ulama yang ada di dua belah pihak, fastabiqul khairat. Saya posisinya bukan wasit, cuman penggembira saja. Penggembira yang ingin mengamalkan surat Al-Hujurat ayat 10 itu. Ayolah, damai, damai. Ada bagi-bagi tugas, ya. Ini saudara terserah mau di sebelah mana. Saya kiri ini, di sebelah kiri ya. Nah ini sebelah kanan, yang penting sholat berjamaah. Betul? Demikianlah hadirin sekalian. Pidato ke-RT-an yang disampaikan dari negara bagian Al-Hidayah. Semoga kita semua dapat hidayah. Jangan terlalu serius menghadapi pilpres ini. Yang harus sangat serius itu PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Tahun 2019 coblosnya, jangan dari sekarang stresnya, karena ada kemungkinan saudara meninggal bulan Maret 2019 ya. Jangan sampai stres sekarang menjelang pemilu kita mati dah. Makanya lebih baik fastabiqul khairat, berlomba-lomba berniat baik, berlomba-lomba berbuat baik. Insya Allah siapapun nanti yang ditakdirkan jadi presiden, kita semua jadi pemenangnya. Sepakat? Demikianlah sahabatku sekalian, berharap ini tayangan ini kalau manfaat bisa di like dan share ya. Bagikan saja, mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita akhiri dengan doa. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tuzillu man tasya, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih sahabatku sekalian. Hari ini jam 10 di Alatif Pasaraya Blok M. Setiap hari Selasa, dua minggu sekali. Dan hari Ahad depan kita berkumpul di Istiqlal ya. Hari Ahad kedua. Insya Allah kita bahas hal ini lagi. Mudah-mudahan lebih mendalam. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.